إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، diriwayatkan oleh الإمام مسلم dari حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: yatba'ul mayyit thalatha fayarji'u ithnan wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengikuti mayit, yang akan mengikuti jenazah, itu ada tiga. Dua akan kembali dan satu akan tetap bersamanya. Yang akan mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, serta amalnya. Dan yang akan kembali ialah keluarga dan hartanya, dan amal perbuatannya akan menyertainya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita ketahui bersama bahwa semua kita pasti akan mati, cepat ataupun lambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian, siapapun dia. Berarti akan masuk dalam hadis ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikutinya harta dan keluarganya, dan akan tetap bersamanya amal perbuatannya yang pernah dia lakukan di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, atau siapapun pasti ingin merasakan atau menikmati amal soleh yang pernah kita lakukan. Amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia pasti ini siapapun. Namun yang menjadi permasalahan atau pertanyaan di sini adalah bagaimana suatu amalan itu dikatakan amalan yang saleh? Bagaimana suatu amalan itu akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang mukmin akan merasakan nikmatnya amal saleh di saat setelah kematiannya? Jangan sampai misalnya seseorang sudah banyak beramal, akan tetapi tidak dinilai sebagai amal yang saleh, atau bahkan menjadi amalan yang tertolak, atau bahkan bisa menjadi sebuah amalan yang di dalamnya mengandung sebuah dosa wal'iyadzubillah. Mengira bahwa dia telah beramal yang soleh bahkan, tapi ternyata yang dia dapatkan hanya capek dan lelah saja. Amilatun nasibah. Dia mengamalkan amalan yang lelah saja, capek saja, tidak ada manfaatnya. Sehingga meskipun dia telah mati, dia tidak bisa untuk menikmati amal yang pernah dia amalkan di dunia. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita ingatkan. Dan kita sama-sama pernah mendengar dari guru-guru kita sekalian, hafizahumullah, akan syarat diterimanya sebuah amalan, sehingga amalan itu akan bisa dinikmati oleh seorang yang beriman. Sehingga amalan itu akan bisa dinikmati oleh seorang ahli sunnati wal jamaah muslim. Maka wajib untuk kita tahu kapan amalan saleh itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama pun menyebutkan yang pertama, syarat yang pertama adalah harus baginya memiliki akidah yang sahihah. Harus baginya untuk memiliki keyakinan yang benar akan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, akan bahayanya syirik. Dia memiliki akidah yang benar, tidak melenceng. Dia memiliki rambu-rambu keimanan. Dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang dituntut padanya untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mengamalkan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Serta yang ketiga adalah mengikuti tata cara atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkannya. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hendaknya seorang itu memiliki akidah yang benar, memiliki keyakinan yang sahihah, agar amalnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi. Beliau juga termasuk dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau pernah ditanya tentang orang yang bernama Ma'bad ibni Abdullah al-Juhani. Ma'bad ibni Abdullah al-Juhani, yang dia dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu. Dia dianggap sebagai seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi dia tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar ditanya, ya bagaimana ya Ibnu Umar? Naam, kata beliau, lau anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Sungguh, seandainya salah seorang di antara mereka yang memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya sampai dia itu beriman dengan takdir. Atsar ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan di sini juga menerangkan kepada kita betapa Ma'bad Al-Juhani ini memiliki keutamaan. Dia dianggap sebagai seorang yang alim, memiliki ilmu. Bahkan dia dianggap sebagai seorang yang mahir dalam Al-Quran. Tetapi ternyata keyakinannya itu tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki keyakinan al-amru unuf. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu satu perkara yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Allah gak tahu. Kecuali setelah kejadian itu terjadi. Dan bagaimana itu terjadi? Dia tidak beriman dengan takdir. Dia tidak beriman dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Ibnu Umar telah menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhuma, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki gunung, memiliki emas sebesar gunung Uhud yang kemudian dia berinfak dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sampai dia beriman dengan takdir. Bayangkan, mahir dalam Al-Quran, dianggap sebagai seorang yang berilmu. Seandainya dia berinfak sedekah sebesar emas seperti itu banyaknya, Allah tidak akan menerima amal yang dia lakukan, amal yang dia amalkan. Apa sebabnya? Tidak dibangun di atas keyakinan yang sahih. Tidak dibangun di atas keyakinan yang benar, sehingga batal untuk menikmati atau mendapatkan amal soleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfak ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum adalah sesuatu yang berat sejatinya bagi jiwa. Sehingga siapa yang saja yang mampu berinfak, siapa yang mampu bersedekah dengan apapun jenis infak sedekahnya, baik itu dengan lisan, dengan banyak berzikir, ataupun dengan perbuatan, dengan mengamalkan, melakukan, membantu, bergotong royong, atau dengan hartanya, ini menunjukkan kejujuran orang tersebut dalam beramal soleh. Karena sebelum dia mengamalkan amalan sedekah, amalan infak yang memiliki pahala yang besar, dia harus berjuang dan berperang dengan dirinya sendiri untuk tidak menjadi orang-orang yang bakhil. Dan dalam hadis ini atau dalam atsar ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, menghasung kita untuk mempelajari aqidah, aqidatus sahihah, aqidatu wal manhaj, yang benar, yang hak. Pelajarilah kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah aqidah, aqidah yang benar. Seperti kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri, seperti kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, seperti kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith karya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahumullah. Pelajari. Jangan-jangan kita terjangkiti dengan akidah yang tidak benar, sehingga menjadi sebab amal yang pernah kita lakukan itu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah ikhlas. Ikhlas dalam hati sanubari seorang hamba yang dia beramal agar amalnya itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semata-mata mengharap karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin sanjungan pujian, tidak ingin jabatan ataupun apapun dari tujuan-tujuan duniawi. Lillah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang itu beramal dengan ikhlas, yakinlah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Yakinlah bahwasanya amal seorang itu pasti diterima oleh Allahu jalla wa'ala. Oleh karena itu pelajarilah ikhlas. Koreksilah diri kita masing-masing tatkala kita beramal, tatkala kita berbuat sebuah amalan. Koreksi, apakah ini karena Allah ataupun bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Koreksi ini. Keikhlasan tempatnya dalam hati yang sangat sulit, yang sangat seorang itu mujahadah, harus berjuang, berjihad agar memaksa hatinya, jiwanya untuk senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah ikhlas dalam beramal. Ikhlaslah dalam beramal, apapun yang diamalkannya. Maka dalam ayat ini menerangkan bahwa orang yang riya, orang yang sum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amal perbuatannya. Tapi Allah akan bayar dia dengan sanjungan dan pujian manusia sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Ikhlaslah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, agar amal kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, demikian juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amal apapun kecuali jika amal itu ikhlas, mencari wajahnya semata, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hasungan. Mari kita koreksi amal perbuatan kita. Apakah itu sholat? Apakah itu berpuasa? Apakah itu na'am, ta'lim? Apakah itu apapun daripada amalan-amalan yang mulia, yang memiliki keutamaan? Pernah disebutkan satu ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sedang berjihad. Saat itu beliau terus berjihad melawan seorang musuh dari seorang musyrik kafir. Terpepetlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu hingga beliau akan dibunuh. Akan tetapi singkat cerita, singkat kisah, bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mampu membalikan keadaan. Hingga kemudian beliau akan segera menghunuskan pedang ke lehernya. Kemudian musuh ini dari kalangan musyrik kafir meludahinya. Meludahi Ali yang membuat dia itu lebih marah. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuhnya. Ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka musuh ini heran. Saya akan membunuhmu tadi. Sekarang kamu sudah berhasil hingga ingin membunuh saya. Kemudian kamu tidak jadi membunuhnya. Tidak jadi membunuh saya. Disebabkan karena diludahi. Ali menjelaskan. Di awal, ya, saya ingin membunuhmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Adapun sekarang karena kamu telah meludahiku, sehingga aku menjadi geram, sehingga aku menjadi jengkel gara-gara diludahi oleh kamu. Dan saya enggak mau menodai dengan membunuhmu ini hanya karena pribadi kamu meludahiku. Beliau tinggalkan itu. Khawatirnya jihadun nafas, bersungguh-sungguh jiwanya ini betul-betul agar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian orang musyrik kafir tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Perhatikan ma'asyiral muslimin, para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Justru inilah jihad yang sebenarnya. Agar hati kita itu bersih. Agar hati kita itu suci terus menerus. Kapan saja datang riya, kapan saja datang sum'ah, segera tepis. Perangi itu riya dan sum'ah. Ikhlaskanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua dari diterimanya amalan. والله الموفق. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syarat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dari syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal adalah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang beramal, siapapun yang beribadah kepada Allah jalla wa ala tapi jauh daripada tuntunan Rasulullah, maka tentu amalan itu akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami yang tidak pernah ada daripadanya, maka amalan itu tertolak. Jadi yang namanya ibadah, yang namanya amalan yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah ada realnya, itu sudah ada contohnya, yang siapa saja melenceng darinya maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah dari perkara yang muhdats, yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya kebid'ahan itu sesat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah, jangan mengada-ada, sungguh kalian itu telah dicukupi. "Wa kullu bid'atin dhalalah." Sesungguhnya kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam Kitabul Ilm. Demikian juga Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam Sunnah. Kata beliau, "Al-iqtisadu fis sunnah ahsan minal ijtihadi fil bid'ah." Seorang sederhana tapi mencocoki sunnah, mengamalkan sunnah, ini lebih baik daripada seorang itu bersungguh-sungguh tapi dalam perkara bid'ah, dalam perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatannya, dalam amal solehnya. Jadi sederhanalah, asalkan mencocoki sunnah, asalkan sesuai dengan sunnah, tentunya diawali tadi dengan akidah yang benar, dengan keikhlasan kepada Allah, kemudian mencocoki sunnah, insyaallah Anda memiliki amal yang saleh. Insyaallah kita memiliki amal yang saleh, yang insyaallah kita bisa menikmatinya setelah kematian kita masing-masing. Siapapun kita akan mengalami yang seperti itu. Seorang mukmin pasti akan rindu dengan yang demikian, ma'asyiral muslimin. Sehingga dia akan terus bagaimana agar hati, zahir dan batinnya itu menjadi satu, benar, sesuai, tidak mengada-adakan dalam agama, tidak ingin mendapatkan apapun daripada tendensi dunia, memiliki akidah yang sahih, berusaha keras untuk mempelajari akidah-akidah yang benar yang diterangkan oleh para ulama us-sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, teruslah kita beramal. Dan teruslah kita mengoreksi amal perbuatan kita. Teruslah kita mengoreksi amal perbuatan kita. Hingga kemudian kita bisa menikmati amal saleh yang kita lakukan. Sehingga amal yang saleh tersebut akan kita nikmati ketika kita telah mati. Amal saleh tersebut akan menjadi na'am. Ya. Satu kabar gembira bagi seorang yang beriman. Akan datang kepadanya kebaikan-kebaikan. Akan datang kepadanya seorang yang bagus rupawan. Memakai pakaian yang indah. Memiliki bau yang harum. Memiliki wajah yang rupawan. Kemudian seorang mukmin bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Kata dia, "Ana amaluka salih." Aku adalah amalanmu yang saleh. Subhanallah, inilah yang bisa akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Amalan yang saleh yang akan terus menyertai dia saat dia hidup. Demikian juga di saat dia matinya. Adapun keluarga dan hartanya sudah tidak lagi mengikuti dia. Maka ini sebagai nasihat hasungan untuk diri saya pribadi serta kepada para jamaah sidang Jumu'ah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk muhasabatun nafas, untuk terus mengoreksi jiwa, mengoreksi diri terus sehingga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan istiqamah untuk senantiasa tasfiyah wa tarbiyah al-amal salih, hingga kemudian kita nikmati ba'da mamatina insyaallahu azza wa jal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis salah.